Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'kan kajian rutin. Dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib. Karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita masih membaca seputar keutamaan zikir. Yang insyaAllah akan disebutkan oleh Ibnul Qayyim keutamaan yang ke-44. Bahwa zikir adalah ra'su syukr. Zikir adalah puncak dari rasa syukur. Baik. Kita langsung menuju kitab Al-Wabilus Sayyib. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-Rabi'at wal-Arba'un. Keutamaan zikir yang ke-44. Anna dzikra ra'su syukr. Bahwa zikir adalah puncak rasa syukur. Ra'su artinya kepala. Ra'su syukur berarti kepala rasa syukur, artinya puncak rasa syukur. Fama syakarallahu ta'ala man lam yadhkurhu. Maka tidak disebut bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak berzikir kepadanya. Al-Baihaqi menyebutkan riwayat dari Zaid bin Aslam. Bahwasanya Nabi Musa alaihissalam qal, beliau pernah mengatakan. Dan diperhatikan di sini bahwa yang mengatakan ini adalah Zaid bin Aslam. Dan Zaid bin Aslam adalah tabi'in. Sehingga kemungkinan besar ini adalah Israiliyat. Kemungkinan besar ini adalah berita Israiliyat. Dan berita Israiliyat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih kaidah la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Idza ja'akum min bani Israila fala tusaddiquhu wa la tukadzibu. Kalau datang sebuah berita yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta Bani Israel. Karena kita tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu sebagai sesuatu yang menggantung. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan acuan ketika kita mendapatkan berita dari Bani Israel, jangan dibenarkan 100%. Karena bisa jadi di situ ada unsur kesalahan. Dan jangan didustakan karena bisa jadi ada kebenaran. Dan kalau itu benar, maka kita mendustakan kebenaran. Sementara kita tidak diperbolehkan untuk mendustakan sesuatu yang isinya kebenaran. Bagaimana isi berita Bani Israel ini? Anna Musa alaihissalam qal, ya Rabbi qad an'amta alayya kathiran, fadullani ala an ashkuraka kathira. Ya Allah, engkau telah banyak memberikan kenikmatan kepadaku. Fadullani, karena itu tunjukkanlah kepadaku. An ashkuraka kathira. Bagaimana cara untuk banyak mensyukurimu. Engkau telah banyak memberikan kenikmatan kepadaku. Maka tunjukkan kepadaku bagaimana untuk bisa banyak mensyukurimu. Qala, kemudian Nabi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Udzkurni, udzkurni katsira. Fa idza dzakartani katsira, faqad syakartani katsira. Wa idza nasitani, faqad kafartani." Perbanyaklah engkau berzikir kepadaku. Fa idza dzakartani katsira, jika engkau banyak berzikir kepadaku, faqad syakartani, berarti engkau telah mensyukuri nikmatku. Berarti engkau telah bersyukur kepadaku. Engkau banyak bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani, faqad kafartani. Dan jika engkau melupakanku, faqad kafartani, berarti engkau telah kufur kepadaku. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini ulama madhab Syafi'iyah. Dan beliau punya kitab hadis judulnya Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman ini adalah kitab yang berisi tentang penjelasan cabang-cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada sekian 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan batas atas, batas bawah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk salah satu cabang iman. Sehingga ketika membahas masalah cabang iman, beliau kasih penjelasan batas atas, batas bawah, dan salah satu contoh cabang iman di bagian tengah. Namun Nabi SAW tidak memberikan rincian cabang iman itu apa saja. Sehingga beliau tidak menyebutkan dari 70 sekian itu apa saja cabang iman. Maka Al-Baihaqi mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan masalah amalan, baik amalan batin, amalan lahir, maupun amalan lisan. Yang itu ada kaitannya dengan iman. Beliau hendak melengkapi apa saja cabang-cabang iman yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau hanya menyebutkan global, ada 70 sekian, batas atas, batas bawah, dan salah satu unsurnya. Akhirnya beliau sebutkan beberapa cabang iman yang lain. Dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam siapa? Sahabat mantan pendeta Yahudi. Beliau menyebutkan, qala Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ya Rabbi, masyukrul ladhi yambagilak. Ya Allah, bentuk syukur apa yang layak untuk diberikan kepadamu? Fa'auhallahu ta'ala ilaih, Alla yazala lisanaka rotban min zikri. Maka kemudian Allah wahyukan kepadanya, jangan sampai lisanmu berhenti dari mengingatku. Senantiasa lisanmu buat selalu basah untuk mengingat kepadaku. Qala, kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, inni akunu ala halin ujilluka an azkuraka fiha. Kemudian Musa mengatakan, ya Allah, aku berada dalam kondisi yang aku itu mengagungkanmu, merasa mengagungkanmu untuk berzikir kepadamu. Sehingga aku enggak layak untuk menyebutkan namamu ketika itu. Ujilluka an azkuraka fiha. Aku mengagungkanmu, menghormatimu, sehingga enggak layak untuk berzikir kepadamu. Qala, lalu Allah bertanya, wama hiya, kondisi apa itu? Qala, kata Musa, akunu junuban au alal ghaid wa idza bultu, ketika aku sedang junub atau ketika aku sedang berada di toilet buang air, wa idza bultu, dan ketika aku sedang kencing. Qala, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kan, meskipun dalam kondisi itu. Wa in kan, meskipun kau dalam kondisi itu. Qala, kemudian Musa mengatakan, ya Rabbi, fama akul. Ya Allah, lalu apa yang harus aku ucapkan ketika aku dalam kondisi junub, atau ketika buang air besar, atau ketika sedang kencing. Atau ketika aku sedang kencing. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, taqul, kau bisa ucapkan, subhanaka wa bihamdika, wa jannibnil adha, wa subhanaka wa bihamdik, kifnil adha. Kau bisa ucapkan, subhanaka Allahumma wa subhanaka wa bihamdik, wa jannibni al adha, jauhkanlah aku dari kotoran, subhanaka wa bihamdik, faqinil adha, lindungilah aku dari kotoran. Qultu, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, qalat Aisyah, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyani Rasulullah SAW berzikir kepada Allah Ta'ala ala kulli ahyani dalam semua keadaan beliau. Dalam semua aktivitas beliau. Ahyan itu bentuk jamak dari kata hin. Dan hin artinya waktu. Ala kulli ahyani artinya dalam seluruh waktu beliau. Walam tastathni halatan min halatin. Dan dalam riwayat Aisyah ini, beliau tidak mengecualikan kondisi tertentu. Wahada yadullu ala annahu kana yadhkuru rabbahu ta'ala fi hali taharatihi wa janabatihi. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi SAW berzikir kepada Allah ketika beliau sedang dalam posisi suci dan ketika beliau dalam posisi junub. Baik. Maka orang dalam posisi hadas besar tidak dilarang untuk berzikir. Tidak dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga dia boleh berzikir. Wa amma fi halati takhalli. Lalu bagaimana kalau sedang buang air? Kalau sedang buang air, fi halati takhalli, falam yakun yushahiduhu ahadun yahki anhu. Enggak ada seorang pun yang menyaksikan Nabi SAW apa yang beliau lakukan ketika sedang buang air. Yahki anhu, yang kemudian itu diceritakan kepada masyarakat. Tidak ada seorang pun yang menceritakan kejadian itu dari Nabi SAW. Kan tidak mungkin. Beliau sedang sendirian, buang air besar. Kan tidak mungkin ditemani oleh orang lain. Walakin syara'a li ummatihi. Namun Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya. Minal adhkari qabla takhalli. Untuk berzikir sebelum buang air. Waba'dahu, dan setelah buang air. Ma yadullu ala mazidil i'tina'i bidzikri. Yang itu sudah menunjukkan bentuk perhatian berlebih dalam berzikir. Wa annahu la yukhallu bihi 'inda qada'il hajati wa ba'da. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak pernah melepas zikir ketika hendak buang hajat dan setelah buang hajat. Wa kadzalika syara'a li ummatihi min adz-dzikri 'indal jima'. Demikian pula beliau ajarkan kepada umatnya untuk berzikir sebelum berhubungan badan. Ayyakula ahaduhum. Untuk membaca kalimat berikut. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wa amma dzikru ala nafsi qada'il haja. Wa jima'il ahli annahu la yukrahu bil qalb. Sedangkan zikir ketika sedang buang hajat. Atau ketika sedang hubungan badan, tidak diragukan, hukumnya tidak makruh bil qalbi dengan batin. Sehingga dia tetap mengingat Allah dengan batinnya, tapi tidak diucapkan. Wali annahu la budda li qalbihi min dzikrin. Dan yang namanya hati pasti dia harus berzikir. Wala yumkinuhu sarfu qalbihi an dzikrin man huwa ahabbu syai'in ilaih. Dan tidak mungkin hatinya itu dipalingkan dari berzikir kepada zat yang paling dia cintai. Yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Karena itulah, sampai Ibnu Qayyim menyebutkan, falau kullifal qalbu nisyanahu, andaikan hati Nabi Muhammad SAW dan orang-orang saleh yang rajin berzikir, hati mereka ini diperintahkan untuk melupakan Allah, lakana taklifan bil muhal. Tentu ini adalah taklifan bil muhal. Tentu akan menjadi tugas perintah syariat yang mustahil bisa dilakukan. Kama qala al-qail, sebagaimana ada orang yang mengatakan, yuradu bil qalbi nisyanukum wa ta'bat tiba'u 'alan naqil. Hati ini bermaksud untuk melupakan kalian. Tapi ternyata tabiat menolak untuk berpindah, sehingga tetap berzikir. Wa amma dzikru bil lisan ala hadhil halah. Adapun zikir dengan lisan pada kondisi semacam ini, yaitu dalam posisi junub atau ketika dalam posisi hubungan badan, bukan junubnya ya, tapi dalam posisi hubungan badan atau ketika sedang buang hajat, falaisa mimma syar'alana, maka ini bukan termasuk amalan yang disyariatkan untuk kita. Wala nadabana ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nukila an ahadin minas sahaba, dan tidak pernah dinukil dari siapapun di antara sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di sini ada catatan ya. Zikir dalam posisi sedang buang hajat. Dhahaba ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berpendapat bolehnya berzikir dengan lisan ketika buang hajat. Abu Hatim Ar-Razi meriwayatkan, setelah meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam sepanjang waktu beliau. Kama qala fil ilal ibnihi, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab Al-Ilal karya putranya. Coba kita lihat di footnote. Alladhi ara, menurutku, kata Abu Hatim Ar-Razi, ayyadhkurallaha ala kulli halin. Ayyadhkarallahu ala kulli halin. Boleh berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Alal kanif wa ghairihi, meskipun di toilet. Ala hadal hadith, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini pendapatnya Abu Hatim Ar-Razi. Dan Abu Hatim Ar-Razi, beliau punya kebiasaan. Anaknya itu sangat rajin belajar kepada bapaknya. Anaknya Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim, itu sangat rajin belajar. Jadi sampai ketika bapaknya itu di toilet, ditunggui oleh anaknya di luar. Ditunggui anaknya di luar sambil membaca buku agar bisa dikoreksi oleh bapaknya. Sehingga anaknya berada di luar, bapaknya di toilet, di dalam sedang buang air. Terus anaknya ini baca buku, keras. Dengan suara keras, didengar oleh Abu Hatim. Kalau ada salah, pintunya digedor. Dor. Diulangi lagi. Salah lagi, pintunya digedor lagi. Jadi tidak terjadi komunikasi verbal, tapi terjadi komunikasi isyarat. Dan itu pujian bapaknya bagi anaknya. Karena Abu Hatim mengatakan, anakku jauh lebih rajin belajar dibandingkan beliau sendiri. Dan Abu Hatim terkenal sebagai orang yang sangat rajin belajar. Baik. Selanjutnya, waqala Abdullah ibnu Abi Hudail. Abdullah ibnu Abi Hudail mengatakan, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah mencintai untuk diingat, fisuk, ketika berada di pasar. Wa yuhibbu, dan dia mencintai untuk diingat namanya, ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Illa alal khala, kecuali ketika orang sedang berada di toilet. Coba kita lihat di footnote, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Lalu kata Ibnu Qayyim, wa yakfi fi hadhil hal, dan cukup dalam posisi ini, istisyarul haya wal muraqabah wan ni'mah alaihi fi hadhil hal. Maka cukup dalam kondisi tadi, yaitu kondisi apa? Sedang buang air atau sedang hubungan badan. Istisyarul haya, menghadirkan perasaan malu. wal muraqabah, dan perasaan diawasi. Wa ni'ma alaih, dan merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga saat orang bisa buang air besar, dia merasakan nikmat. Sudah dimudahkan untuk itu. Kotoran tidak bertahan pada badannya. Lepas dari badannya. Orang gak bisa ngentut, harganya mahal. Apalagi gak bisa buang air besar, harganya juga mahal. Wahiya min ajali dzikri, dan itu termasuk zikir yang mulia. Fadzikru kulli halin, maka zikir di masing-masing keadaan, bihasabi ma yaliku biha, disesuaikan dengan apa yang pantas di sana. Wallaiku bihadhil hal, dan yang pantas pada kondisi ini adalah at-taqannu'u bithawbil haya minallah, menutup diri dengan rasa malu dari Allah Ta'ala. Menutup diri dengan rasa malu dari Allah, wa ijlaluhu, dan memuliakannya, wa dzikru ni'matihi alaihi, dan mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, wa ihsanihi ilaihi fi ikhraji hadzal aduwil mu'dzi lahu, dan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya, di mana Allah telah mengeluarkan kotoran yang ada pada dirinya, alladzi law baqiya fihi laqatalahu, yang andaikan kotoran itu tetap berada dalam badannya, enggak bisa hilang, akan membunuhnya. Fan ni'matu fi taysiri khurujihi kan ni'mati fit taghadhi bihi, maka merasakan kenikmatan ketika dimudahkan bisa mengeluarkan kotoran sebagaimana kenikmatan ketika dimudahkan untuk makan makanan. Kita merasakan kenikmatan saat kita selesai makan. Itu pun kalau ingat. Banyak orang yang gak ingat. Saat kita makan, kita merasakan ini enak. Alhamdulillah, bisa makan. Dalam posisi sangat lapar, orang begitu makan, rasa syukur dia akan semakin meningkat. Kata Ibnu Qayyim, hadirkan perasaan yang sama saat kita selesai buang air besar. Sebagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika kita mengkonsumsi makanan, hadirkan perasaan syukur ketika kita merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa kemudahan bisa mengeluarkan kotoran. Wa kana Ali bin Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib, idza kharaja minal khala, apabila beliau keluar dari toilet, masaha batnahu, beliau elus-elus perutnya. Wa qala ya laha ni'matan law ya'lamun nasu qadraha. Lega, ya. Kayaknya tadi bahasa Arabnya bukan kayak gitu ya. Kalau bahasa kita kan lega. Alhamdulillah, lega. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya laha ni'mah. Sungguh ini adalah nikmat. Law ya'lamun nasu qadraha. Andaikan orang itu tahu betapa besar manfaatnya. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Asy-Syukur dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, namun sanadnya dhaif jiddan, ya. Sanadnya dhaif jiddan. Andaikan sanadnya hasan atau sahih, maka bisa kita jadikan sebagai sunnah. Sehingga praktek orang begitu keluar toilet terus ngelus-ngelus perut, lega, ya. Asabta sunnah, Anda telah melakukan sunnah. Namun karena hadisnya dhaif jiddan, ya, enggak jadi sunnah. Baik. Wa kana ba'du salaf yaqul, dan sebagian ulama salaf mengatakan, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya manfa'atahu wa adhhab 'anni madarratahu. Sebagian ulama salaf begitu selesai buang air lalu keluar toilet, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi adzaqahu adzaqani ladzatahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan bagiku untuk merasakan nikmatnya makanan. Wa abqa fiyya manfa'atahu, dan telah mempertahankan manfaatnya pada diriku. Sehingga manfaat makanan itu enggak hilang. tapi tetap bertahan. Wa adhaba anni madaratahu, dan telah menghilangkan madaratnya dariku. Kita makan, rasanya enak, nikmat. Sudah? Dari makanan itu, manfaatnya terserap oleh badan. Jadilah tenaga yang kita lakukan. Jadilah tenaga, jadilah apa? Ya, jadi daging, jadi darah, dan seterusnya. Lalu sampahnya, ampasnya, jadi kotoran. Wa adhaba anni madaratahu, dan dia menghilangkan ampasnya, madaratnya dari diriku. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu dengan sanad fihi dha'fun wa inqita', ada sisi dhaif dan sanadnya putus sebagaimana keterangan Ibnu Hajar. Wa kadzalika dzikruhu halal jima'. Demikian pula ketika orang itu mengingat Allah dalam posisi hubungan badan. Dzakar hadzin ni'mah. Dia mengingat kenikmatan ini, allati manna biha alaih, yang Allah berikan kepadanya. Wa hiya min ajalli ni'amid dunya, dan itu merupakan nikmat dunia yang paling tinggi. Fa idza dzakara ni'matallahi ta'ala alaih, apabila dia mengingat nikmat Allah dalam hatinya, haja min qalbihi haiju syukri, maka dalam hatinya akan ya akan termotivasi untuk bersyukur. Fa dzikru ra'su syukri, berarti zikir di sini adalah puncak syukur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz, wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuka, demi Allah ya Mu'adz, aku mencintaimu. Fala tansa an taqula dubura kulli salatin, karena itu jangan kau lupakan untuk membaca kalimat ini setiap selesai salat, setiap berada di dubur salat. Dan dubur salat ini adalah sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka di situ Nabi SAW mengajarkan, fajama'a baina dzikri wasyukr. Beliau menggabungkan antara dzikrika wasyukrika, zikir dengan syukur. Kama jama'a subhanahu wa ta'ala bainahuma fi qawlihi, sebagaimana yang Allah gabungkan di surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, wa la takfurun, dan jangan kufur kepadaku. Fadzikru wa syukru jima'us sa'adati wal falah. Maka dengan zikir dan rasa syukur akan menggabungkan kebahagiaan dan kemenangan. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita akan buat sedikit kesimpulan tentang hukum fikih dalam masalah ini. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyebut nama Allah, ya. Zikir, zikrullah kepada Allah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca zikir. Membaca kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga, berdoa. Baik. Yang ketiga, berdoa. Urutannya sebagaimana urutan yang kami sebutkan. Membaca zikir, membaca Al-Quran, ini urutan nomor satu. Berzikir, membaca kalimat dua, membaca kalimat thayyibah, ini urutan nomor dua. Dan berdoa, ini urutan nomor tiga. Semakin ke atas, semakin sakral. Semakin ke atas, semakin sakral. Karena semakin sakral, semakin suci, maka semakin ketat aturannya. Nah, untuk jenis pertama, membaca Al-Quran. Yang paling ketat adalah membaca Al-Quran. Kenapa ini paling ketat? Karena yang dibaca adalah kalamullah. Maka di situ teks harus persis. Teks harus persis. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh diganti hurufnya. Tidak boleh diapa-apakan. Harus persis. Orang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanur-Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak boleh dibalik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanur-Rahim. Apa hukumnya? Tidak boleh. Pelanggaran besar. Anda membalik-balik Al-Quran. Sehingga harus persis teksnya. Hurufnya diganti boleh enggak, Pak? Tidak boleh. Jangankan hurufnya, harokatnya ada enggak boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diganti. Innalhamdalillahirrabbilalamin. Loh, kok kamu ganti alhamdah? Nah, saya tambahi huruf inna. Dan inna kan menyebabkan jadi mansub. Maka saya ganti alhamdah. Ya, tidak boleh. Kalau Anda melakukan itu, berarti Anda telah mengubah isi Al-Quran. Tidak boleh. Pelanggaran besar. Baik. Sehingga teks harus persis. Yang kedua, kondisi badan. Kondisi badan. Harus suci. Dari hadas. Besar. Harus suci dari hadas besar. Menurut pendapat sebagian ulama. Dan itu pendapat jumhur. Kalau hadas kecil, boleh baca Quran. Tapi kalau hadas besar, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Saya menyampaikan pendapat jumhur. Terlepas dari adanya pendapat sebagian ulama yang membolehkan baca Quran dalam posisi hadas besar. Berdasarkan sebuah hadis, yaqra'ul Quran. Tentang membaca Al-Quran dalam posisi junub tanpa menyentuh mushaf. Di sini ada keterangan. Para ulama berpendapat dari empat madhab dan yang lainnya. Haramnya membaca Quran dalam posisi junub meskipun tidak menyentuh mushaf. At-Tirmidzi mengatakan, pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan generasi setelah mereka. Seperti Sufyan al-Thawri, Ibnu Mubarak, Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad, serta Ishaq, enggak boleh baca Quran dalam posisi junub. Wa qala Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan, fa'innal a'immatal arba'ata, muttafiquna ala man'ihi min dhalik. Ulama empat madhab sepakat tidak boleh membaca Quran dalam posisi junub. Al-Kasani juga mengatakan tidak boleh bagi orang yang junub membaca Al-Quran inda amatil ulama menurut pendapat mayoritas ulama. Baik. Sudah? Dan di sini disebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salimah bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, walam yakun yahjabuhu anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk membaca Quran selain posisi junub. Dalam riwayat yang lain, la yahjuzuhu 'anil Qur'ani syai'un illal janabah. Tidak ada yang menghalanginya untuk baca Quran selain junub. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang nilai keabsahannya. Ada yang menilai sahih dan ada yang menilai dhaif. Makanya kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Namun di sini kita sebut, ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kemudian, ditekankan, untuk memenuhi adab-adabnya. Ditekankan untuk memenuhi adab. Adab-adab dalam baca Quran. Misalnya membaca, menghadap kiblat, duduk dengan rapi, memakai baju yang menutup aurat, kemudian, apalagi, dalam posisi suci dari hadas kecil, punya wudu, dan seterusnya. Dan itu ditekankan ketika membaca Al-Quran sebagai bentuk memuliakan kalamullah. Baik. Yang kedua, zikir yang bentuknya membaca kalimat thayyibah. Zikir yang bentuknya membaca kalimat thayyibah. Ini lebih longgar daripada yang pertama. Di antaranya adalah teks bahasa Arab, tapi tidak harus persis. Maksudnya, boleh orang itu membaca dengan tidak urut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pak, saya ganti boleh enggak? Maunya gimana? Allahu Akbar walhamdulillah subhanallah la ilaha illallah. Allahu Akbar walhamdulillah subhanallah la ilaha illallah. Silakan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa bil aziz. La ilaha illa as-sami'il alim. Silakan. Sehingga ada pergantian, la ilaha illallah, kata Allahnya diganti dengan nama Allah yang lain. La ilaha illal Rahman. La ilaha illal Malikul Quddus. La ilaha illal Malikul Quddus. Silahkan. Karena dalam masalah ini, teks tidak harus persis. Sehingga zikir-zikir ini, Subhanalladzi la ilaha illa huwa. Maha suci zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Dikir seperti ini, teksnya itu boleh diubah. Namun dengan menggunakan bahasa Arab. Baik. Kemudian yang kedua, boleh dalam kondisi ini saya tambahkan tadi, yang membaca Al-Quran. Boleh dalam posisi hadas kecil. Berdasarkan ijma'. Dan ini keterangan An-Nawawi. Orang dalam posisi hadas kecil boleh baca Quran. Tapi kalau hadas besar tadi, jamahir ulama mengatakan tidak boleh baca Quran. Kalau hadas kecil, boleh baca Quran. Nah sekarang dikir kalimat thayyibah. Boleh dalam kondisi hadas. Besar atau kecil. Boleh dua-duanya. Dah? Kemudian yang kedua, boleh dalam semua aktivitas. sambil jalan, pakaiannya tidak rapi, bahkan mungkin tidak menutup aurat karena nggak berjilbab. Hukumnya boleh. Masa, masa menutup aurat nggak? Masa? Nggak. Tapi biasanya pakai jilbab tuh ibu-ibu kalau masak, kenapa? Khawatir nggak keceplosan minyak goreng. Nah itu pertimbangan yang lain ya. Bukan karena menutup aurat. Sehingga dalam semua aktivitas, dia boleh lakukan dikir. Membaca kalimat-kalimat thayyibah. Nah. Kemudian yang ketiga. Doa. Ini bebas. Yang penting tidak melanggar. Yang penting tidak melanggar. Yang penting tidak melanggar, maksudnya gimana? Ada pelanggaran doa, yaitu yang berisi memutus silaturahmi. Dan yang kedua, doa yang isinya maksiat. Ya Allah, mudahkanlah aku, ya Allah, untuk bisa utang bank. Duh, Anda kok berdoa kayak gini? Saya butuh sekali untuk utang bank. Saya sudah berdoa kepada Allah biar dimudahkan, dilancarkan utang bank. Ini doa maksiat namanya. Tidak boleh. Ya. Dan Nabi SAW melarang untuk berdoa. Yang di situ ada unsur qati'atur rahim wa ismin. Yang di situ ada unsur dosa dan memutus silaturahmi. Bahasa bebas. Bahasa bebas. Mau pakai bahasa Indonesia, Inggris, Arab, silahkan, bebas. Meskipun yang paling afdol, doa ma'thur. Yang paling afdol, doa ma'thur. Doa ma'thur artinya apa, Pak? Yang ada dalilnya. Karena kita tahu doanya Nabi SAW itu paling, paling bagus teksnya. Baik. Nah, tadi yang dibahas oleh Ibnu Qayyim di bagian ini ya. Dzikir kalimat thayyibah. Dilakukan oleh Nabi SAW dalam semua keadaan. Untuk zikir kalimat thayyibah, zikrullah dalam posisi umum. Posisi umum ini ditekankan, dianjurkan. Dalam posisi di toilet. Di toilet, bukan sedang hadas ya, tapi di toilet, dalam toilet. Atau sedang berhubungan. Sedang berhubungan. Sedang berhubungan badan. Bentuk yang diajarkan adalah berzikir. Berzikir sebelum dan sesudah. Ini sunnah. Berzikir sebelum ke toilet, sebelum masuk toilet dan sudah atau keluar dari toilet. Sebelum berhubungan badan, kalau setelahnya tidak ada. Yang kedua, dan ini sudah dianggap zikir yang syar'i. Yang apa? Sudah dianggap berzikir kepada Allah ketika itu. Yang kedua adalah zikir batin. Zikir batin saat proses. Ibnul Qayyim menekankan hal ini. Yang ketiga, zikir lisan saat proses. Zikir lisan saat proses. Jumhur melarang. Jumhur ulama melarang. Terus, Abu Hatim membolehkan. Walhamdulillah, kurang lebih ini kesimpulan dari keterangan yang tadi kita baca dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Jika disebutkan kita boleh berzikir dalam setiap keadaan, Bagaimana hukumnya jika kita berzikir ketika sambil melakukan sesuatu, Ustaz, misalnya dengan ketika memasak gitu. Tetapi kita tidak terlalu konsentrasi. Apakah hal tersebut termasuk berzikir atau tidak, Ustaz? Karena saya susah sekali untuk fokus. Jazakumullahu khairan. Baik. Memang dalam posisi ketika kita sedang beraktivitas, kadang aktivitas itu butuh konsentrasi. Ya, masak itu butuh konsentrasi ya. Kemudian apalagi? Nyetir, lalu nyapu, nyapu butuh enggak? Enggak ya. Baik. Nah, kalau yang butuh konsentrasi seperti itu, kita berzikir membasahi lisan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi yang enggak terlalu butuh konsentrasi, ya kayak nyapu, nyapu kan enggak begitu butuh konsentrasi ya. Kemudian apalagi misalnya nyuci, jemuri baju, itu enggak begitu butuh konsentrasi. Nah, seperti ini kita membaca tasbih, tahmid sambil berkonsentrasi. Tapi kalau Anda masak, Anda butuh konsentrasi, ya, yang penting pokoknya membasahi lisan. Sehingga silakan ucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, dibasahi lisannya meskipun tidak konsentrasi. Insyaallah tetap mendapatkan pahala adzikru bil lisan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ada perbedaan pahala ketika kita sholat di masjid atau di non masjid? Jazakumullah khairan. Ada perbedaan pahala dan Nabi SAW sudah menyampaikan itu. Beliau pernah didatangi oleh sahabiat dan meminta izin untuk sholat bersama Nabi SAW di masjid. Lalu beliau mengatakan, laqad ra'aitu annakunna turidna an tusalliya ma'ana. Aku sudah tahu kalau kalian ini menghendaki untuk sholat bersama kalian, bersama kami. Wa buyutukunna khairul lakun. Tapi rumah kalian lebih baik bagi kalian. Sehingga wanita sholat di rumah, pahalanya lebih besar daripada sholat di masjid. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, rumah kalian lebih baik bagi kalian. Bahkan, ada, dan itu disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ini konteksnya di Masjid Nabawi. Bahkan, sebagian fatwa ulama yang pernah saya dengar, Syekh Hussein Al-Ghamidi, beliau, dan saya dengar ini sekitar tahun 2010, waktu umroh. Beliau menyampaikan, salat wanita yang terbaik di rumah. Dan bagi wanita yang musafir, rumahnya adalah hotel dia. Karena itu, salat dia di hotel lebih afdal daripada salat di Masjid Nabawi. Padahal namanya jamaah umroh, enggak sholat di Masjid Nabawi itu rugi banget kan, gitu, bagi dia. Menurut pertimbangan masyarakat. Tapi beda dengan pertimbangan ulama. Maka wanita berduyun-duyun menuju Masjid Nabawi. Ketika mereka sholat jamaah lima waktu. Di zaman sekarang. Itu bagi mereka semangat banget. Ya, ibadah besar. Padahal bagi ulama sholat di hotel lebih besar nilai pahalanya daripada sholat di Masjid Nabawi. Nggak mau orang. Pengennya di Masjid Nabawi. Udah bayar mahal, masa cuma di hotel? Ya, kalau cuma hotel, di Indonesia banyak. Ya. Tapi, inilah pertimbangan syariat. Dengan pertimbangan ekonomi. Ya. Beda ya. Namun, kalaupun ke masjid, tidak dilarang. Dan kalaupun sholat di masjid, ya silahkan. Nabi SAW melarang, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang para wanita untuk datang ke masjid-masjid Allah. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya Ustaz, jika haid termasuk hadas besar, apakah boleh bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an? Jazakumullah khairan. Ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama melarang. Dan sebagian ulama membolehkan. Jumhur ulama melarang wanita haid untuk membaca Quran ketika sedang haid hatta tathur, sampai suci. Dan ada yang mengatakan diperbolehkan, dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Muzani, salah satu muridnya Imam Syafi'i. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Asy-Syaukani. Sehingga kalau beberapa daftar ulama yang tadi kita sebutkan, siapa saja ulama yang membolehkan wanita haid baca Quran? Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Ibn Hazm. Kemudian Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani, Wahabi. Gimana Wahabi? Asy-Syaukani Wahabi? Kalau misalnya Anda menganggap Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah satu prinsip, meskipun zamannya jauh dan gak nyambung. Di sini ada Al-Muzani, ada Ibn Hazm, ada Asy-Syaukani. Mau dibilang apa ini? Ya, hargai saja sebagai perbedaan pendapat, khilaf di kalangan para ulama. Sehingga ada pendapat yang mengatakan haram dan itu pendapat jumhur. Dan ada beberapa ulama yang membolehkan. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya Ustaz, afan izin bertanya Ustaz, apakah ada zikir untuk menghilangkan rasa putus asa? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Putus asa kenapa? Kurang tahu Ustaz, tapi ukhti ini kalau saya lihat beberapa kali pertanyaannya itu selalu mengarah ke arah sini, ada kesedihan yang sangat mendalam, rasa putus asa, begitu Ustaz. Ada sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah kalian berangan-angan mati disebabkan karena dia mendapatkan musibah. Lidurrin disebabkan karena dia mendapatkan musibah. Fa in kana labudda fa'ilan, fa in kana labudda mutamanniyan. Kalaupun dia harus berangan-angan untuk mati, falyaqul, maka hendaknya dia ucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan kehidupan yang normal jika hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Wafatkanlah aku jika wafat itu yang terbaik bagiku. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta. Jangan berangan-angan mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Bisa jadi dia adalah orang yang baik, wanita yang salihah, muslimah, akan menambah pahalanya. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Dan bisa jadi dia adalah orang yang berbuat dosa, fala'allahu yasta'tib. Maka dengan dikasih oleh Allah usia yang panjang, bisa jadi ada kesempatan untuk bertaubat. Dia bisa mengambil pelajaran sehingga bertaubat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa untuk menghilangkan kegundahan dalam diri kita. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Bukan itu ya. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istathartha bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa dhahaba hammi wa jala'a huzni. Anda silakan baca itu, dan doa ini ada di Hisnul Muslim. Silahkan nanti dihafalkan, Anda baca sambil merenungkan maknanya, insya Allah kegundahan itu akan hilang. Ya, saya pernah mengalaminya, dan walhamdulillah doa ini cukup mujarab. Silahkan dibaca. Semoga pengalaman yang terjadi pada diri saya juga bisa Anda alami. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.